Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tentang masalah nikah mut'ah alias nikah kontrak. Dan definisi nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah seorang laki-laki memperlangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan dengan bisyain musamma, dengan mahar yang telah disebutkan sampai jangka waktu yang telah diketahui, dengan kesepakatan bahasanya hubungan pernikahan itu otomatis berakhir dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. Ini yang disebut dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Dan nikah mut'ah ini adalah nikah yang haram, nikah yang batil, yang tidak sah dengan sepakat empat madhab fikih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah, dan dinukil adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Nukilan ijma' disampaikan oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Mundzir. Dia mengatakan, aku tidak mengetahui satupun yang di zaman ini yang membolehkan nikah mut'ah, kecuali sebagian rafid, sebagian syiah. Di Syiah itu ternyata masalah beliau demikian adil dan objektif. Beliau mengatakan kecuali sebagian Rafidah, sebagian Syiah, tidak semua. Dan tidak ada arti bagi satu pendapat yang orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut menyelisih Alkitab wa Sunnah, menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawardi juga mengatakan nikah semacam ini adalah nikah yang haram selamanya, tidak akan pernah mubah karena keharamannya adalah ijma' sahabat. Ya dzalika, penegasan tentang haramnya diriatkan dari Abu Bakar, Umar, bahkan perhatikan Ali. Ali pun menukilkan keharamannya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah. Al-Baghawi mengatakan para ulama sepakat keharaman nikah mut'ah bahwa kal ijma'i bainal muslimin, tentang keharamannya itu seakan-akan adalah satu hal yang haram di antara semua kaum muslimin, bukan hanya ulama'nya. Ya, Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan Ibn Abbas pernah punya pendapat membolehkan nikah mut'ah, summa thabata ruju'uhu anha, kemudian terdapat riwayat valid yang menunjukkan kalau Ibn Abbas telah meralat pendapatnya, sehingga dengan demikian fan aqadal ijma'u ala tahrimiha, terdapat kesepakatan ulama tentang keharamannya. Kemudian Qadi Iyad al-Maliki juga mengatakan para ulama salaf sepakat keharamannya akhiran pada akhirnya, kecuali yang diriatkan dari Ibnu Abbas yang diriatkan kalau beliau membolehkannya, namun juga diriatkan dari Ibnu Abbas kalau beliau telah meralat pendapatnya ini. Al-Kasani dari madhab Hanafi mengatakan adapun konsensus ulama, maka umat Islam seluruhnya menolak untuk anil amal bil mut'ati ma'a dhuhuril hajati lahum ila dhalik, menolak dan melarang mempraktekkan nikah mut'ah meskipun ada kebutuhan untuk itu. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan in aqadal ijma'u ala tahrimihi, terdapat ijma' telah jelas adanya ijma' tentang keharuman nikah mut'ah, walam yukhalif fihi ila ta'ifat minal mubtadi'ah, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali sekelompok orang dari kalangan ahlil bid'ah, orang-orang yang sesat dalam akidahnya, yaitu maksudnya adalah tadi yang telah kita baca, ba'du rafid, sebagian orang-orang Syiah. Bahkan itu seakan-akan jadi syiar orang Syiah dan identik dengan orang Syiah. Demikian juga ada nukilan ijma' tentang bukan hanya keharumannya namun batalnya nikah ini. Al-Qadiyat Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'u mereka semua sepakat ala anna umata waqa'an nikahul mut'ati al-ana, jika terjadi nikah mut'ah saat ini, yufsahu abadan, maka dibubarkanlah pernikahan tersebut, baik sudah terjadi hubungan biologis ataukah belum terjadi hubungan biologis. Dan di antara alasan penguat hal ini dari hadis, kita jumpai dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membolehkan nikah mut'ah selama 3 hari saat perang Autas, summa naha anha, kemudian Nabi melarangnya. Demikian dari hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, perhatikan, dari Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah mengaku mengikutinya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri menyampaikan bahasanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar. Saat perang Khaybar, Nabi menegaskan larangan nikah mut'ah, demikian juga larangan memakan daging keledai. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Muslim. Sisi pendalilan, maka tadi ditegaskan kalau Nabi melarang dan larangan itu menghasilkan hukum haram. Kemudian dari Umar ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan hadasana Arabi ibn Sabra al-Juhani, dari ayahnya Sabra al-Juhani, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah, dan Rasul bersabda ala inna haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamati. Ingatlah bahasanya nikah mut'ah itu haram sejak hari ini sampai hari kiamat. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu, dan siapa yang telah memberikan sesuatu dalam rangka, yaitu mungkin mahar, dalam rangka nikah, dalam frame, dalam kontak nikah mut'ah, maka janganlah dia ambil kembali. Demikian dalam riwayat Muslim. Kemudian dari athar sahabat, contohnya kita jumpai dari Uwah ibn Zubair, bahasanya Abdullah bin Zubair pernah berdiri di Mekah ketika beliau jadi penguasa Mekah dan mengatakan, sesungguhnya sejumlah orang yang Allah butakan hatinya sebagaimana Allah butakan matanya, memfatwakan bolehnya mut'ah, yaitu nikah mut'ah. Abdullah bin Zubair di sini menyindir seseorang. Fanadahu, maka orang yang disindir tersebut kemudian meneriaki Abdullah bin Zubair sambil mengatakan, innaka la jilfun jafin wala amri. Maka dia kemudian mengatakan, sungguh karena til mut'atu, nikah mut'ah itu dilakukan di masa imamul muttaqin. Imam muttaqin artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan orang ini, Abdullah bin Zubair, dan dia adalah penguasa ketika itu, mengatakan, fajarib binapsika, coba, engkau coba, silakan coba hal itu, silakan praktekkan hal itu, fawallahi demi Allah, lain fa'altah, jika engkau nekat berani mempraktekannya, la'arjumannaka bi'ahjarika, akan aku rajam dirimu dengan batu-batumu sendiri. Dan athar ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, melengkapi pembahasan tentang masalah nikah mut'ah, ada satu jenis pernikahan namanya pernikahan sementara bil injab sampai punya anak. Ada akad nikah yang mengandung perjanjian dan kontrak. Nanti kalau sudah si perempuan ini punya anak, maka laki-lakinya bersepakat sejak awal untuk menjatuhkan talak padanya. Ya, karena perempuan ini cuma ingin punya keturunan. Kemudian dia nikah, kemudian ada kesepakatan, nanti kalau saya punya anak, cita-cita saya sudah terwujud, ya ceraikan saya. Maka nikah sementara dengan parameter kalau sudah punya anak, satu hal yang tidak boleh. Lembaga fikih internasional Islam yang di bawah Rabita Alal Islami telah memutuskan hal itu, karena pembatasan waktu pernikahan dengan jangka waktu yang tidak jelas semacam sampai melahirkan menyebabkan pernikahan ini seperti mut'ah, menjadikannya nikah mut'ah, dan nikah mut'ah satu hal yang disepakati keharamannya. Tegasnya, redaksi putusan lembaga fikih internasional ini adalah sebagai berikut: az-zawajul mu'aqqatu bil injabi, nikah sementara sampai melahirkan adalah akad nikah yang lengkap rukun dan syaratnya. Akan tetapi salah satu dari pihak perempuan atau pihak laki-laki membuat perjanjian bahasanya jika pihak perempuan telah melahirkan, maka tidak ada nikah di antara keduanya, otomatis bubar. Atau pihak suami mau menceraikannya. Wahada zawaju fasidun, pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang batal karena adanya unsur mut'ah di dalamnya. Karena ada unsur mut'ah di dalamnya. Ya, demikian materi pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Mas Yusuf. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi pengantarnya di sesi pertama ini. Dan kepada para pendengar dan pemirsa kaum muslimin di manapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama sesi pertama di kesempatan malam hari ini, di mana pada sesi pertama ini telah kita dengarkan dan simak materi pengantar yang beliau bawakan Ustaz Aris Munandar dari pembahasan kitab Fiqhul Usrah mengenai nikah mut'ah. Ya, lalu berikutnya sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sobat muslim, kaum muslimin, kita akan masuk di sesi kedua, sesi konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin, bagi Anda yang ingin bertanya di malam hari ini, silakan bisa bertanya, bisa sampaikan pertanyaan sobat muslim melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Atau bagi para pemirsa Niaga TV, silakan pertanyaan Anda bisa disampaikan melalui kontak person WhatsApp Niaga TV. Toyib, kita akan bacakan Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Pertanyaan pertama Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin bertanya, orang tua saya membutuhkan remote TV. Lantas saya sebagai anak, apakah boleh membelikannya atau tidak Ustadz? Karena di TV tersebut banyak tontonan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, silakan membelikannya dengan mengajukan persyaratan, Bapak. Saya belikan, namun saya pasangin parabola ya. Nanti kemudian saya taruh channel-channel TV dakwah gitu. Nanti ya, kadang-kadang ya minimal ya kadang-kadang di tolong ditonton channel televisi dakwahnya. Ya, maka silakan belikan dengan menyampaikan kalau punya maksud semacam ini. Nah. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah berbakti kepada orang tua itu berarti kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua dalam seluruh hal, kecuali kemaksiatan? Apakah berdosa apabila orang tua misalnya memerintahkan untuk tidak menggunakan HP saat dicas, kemudian kita menyelisihinya karena ada kebutuhan? Atau orang tua memerintahkan untuk tidak memegang kucing, tetapi kita malah memegang dan mengurusnya dengan uang pribadi? Ya, mohon nasihat dan jawabannya. Iya, ketika permintaan-permintaan orang tua itu bukan maksiat, dan permintaan orang tua itu apalagi kemudian beralasan, maka anak berbakti akan mentaatinya. Misalnya orang tua memerintahkan untuk jangan pakai HP dalam kondisi dicas karena ada info-info yang tersebar, HP bisa meledak karenanya. Jadi pertimbangan karena pertimbangan maslahat, tidak hanya semata-mata suka-suka orang tua. Maka anak yang berbakti akan mentaatinya. Misalnya kemudian larangan orang tua untuk pelihara kucing dikarenakan khawatir penyakit yang bisa terjadi melalui bulu kucing, dan itu satu hal yang real kita jumpai di masyarakat kita. Maka ini aturan yang sangat-sangat wajar orang tua menyampaikan aturan itu demi kemaslahatan anaknya. Dan sepatutnya kita berupaya untuk jadi anak berbakti dengan mentaati dan memenuhi dan melaksanakan permintaan orang tua yang semacam ini. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, izin membacakan kembali pertanyaan dari penanya yang sama, Ustaz. Apakah berdosa, Ustaz, apabila kita tidak menghindarkan diri dari hal-hal yang kemungkinan dapat berbahaya bagi kesehatan kita? Misalnya kita tidak mencuci tangan saat akan makan. Kaidah dalam masalah ini, kalau sesuatu itu dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka kaidah fikih dalam masalah ini, sesuatu yang berpeluang menimbulkan bahaya, melakukannya hukumnya makruh. Dan sesuatu yang pasti berbahaya, menghasilkan hukum haram. Sehingga jika hal yang ditanyakan itu berpeluang besar untuk terjadinya bahaya, maka hukumnya makruh. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan kembali kami ingatkan kepada kaum muslimin semua, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, baik yang menyimak siaran pada malam hari ini melalui media sosial Radio Muslim Jogja, siaran AM, streaming, dan juga beberapa media lainnya seperti Haku TV dan Niaga TV. Kembali kami informasikan bahwa kita saat ini berada di kajian spesial interaktif, kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustaz Aris Munandar, Hafizallahu Ta'ala. Dan kita masih berada di sesi kedua, yakni sesi konsultasi hukum keluarga. Bagi kaum muslimin yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Dan bagi pemirsa Niaga TV, silakan pertanyaan Anda dapat disampaikan melalui nomor admin Niaga TV. Ya, kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan lagi, saya akan menemui ikhwan yang ingin serius dengan saya, agar saya bisa mengenalnya secara langsung sebelum ikhwan tersebut saya terima untuk berlanjut ke orang tua saya. Kami bertiga dengan ibunda si ikhwan. Ya, apakah baik Ustadz jika saya ingin menerimanya sekalian nazar pada saat itu, agar ibu dari sang ikhwan juga dapat melihat wajah saya. Ya, mohon jawabannya, sir. Pertemuan bertiga semacam ini, ya, insya Allah tidak mengapa, ya, tidak ada unsur khulwah di dalamnya karena ada ibu dari pihak laki-laki, ya, maka kesimpulannya tidak mengapa, ya, menerima atau kemudian mengadakan acara ini. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kali ini dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai suami yang masih memiliki ibu kandung, saya merasa sering tersakiti oleh kata istri saya yang suka berkata tidak enak tentang ibu saya. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya sikap istri saya kepada ibu saya? Ya, yang pertama, dalam hal semacam ini, hendaknya suami bersikap tegas. Ya, katakan bahasanya, saya tidak suka mendengar engkau, dirimu, kemudian mengucapkan kata-kata yang itu mencela ibuku. Dia adalah ibuku yang melahirkanku, yang membesarkanku. Saya tegaskan, saya tidak terima. Saya akan marah, bahkan marah besar jika hal semacam ini diulangi. Katakan semacam itu. Berikan warning. Berikan peringatan keras terhadap istri dengan tindakannya demikian. Sejelek apapun dia, dia ibuku. Saya tidak ingin mendengar engkau menjelek-jelekkan ibuku di hadapanku. Gitu. Itu ya, itu ya, perlu ketegasan yang diberikan oleh suami. Dan tentu kaidah dalam masalah cinta, siapa yang mencintai seseorang maka dia akan mencintai dan menghormati orang-orang yang dia cinta, yang dicintai oleh kekasihnya. Ya. Yeah. Maka seorang yang betul-betul mencintai seorang laki-laki, dia akan mencintai dan menghormati keluarga suami. Sebaliknya, suami juga mencintai dan menghormati keluarga istri. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan pekan lalu. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa'ilaikum. Ustadz, jika kita mau menikah selain mencari wanita solihah, apakah sama juga dengan kita memilih atau melihat dulu calon mertua kita? Mohon penjelasannya, Ustadz. Mempertimbangkan siapa calon mertua kita, satu hal yang tidak mengapa. Itu karena ada wanita yang dinikahi karena hasab, karena keluarganya, karena kemuliaan keluarganya. Maka seorang yang memiliki kriteria, maka seorang laki-laki boleh saja pasang kriteria wanita yang tergolong baik agamanya dan berasal dari keluarga yang demikian dan demikian. Siapa yang punya kriteria demikian maka tidak salah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Yang ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan minggu lalu. Yang pertama, Ustaz, bagaimana cara membaginya kalau yang meninggal hanya punya uang sedikit motor? Pertanyaan yang dimaksud ini terkait bagaimana ya makan harta anak yatim. Ya, mohon maaf Ustaz, pertanyaannya masih sedikit kurang jelas. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta antara suami istri yang sudah mulai usang? Ini untuk pasangan yang sudah puluhan tahun menikah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Sebagaimana iman itu bertambah dan berkurang, cinta juga bertambah dan berkurang. Maka Ketika kemudian cinta itu semakin dikikis oleh zaman, oleh waktu, maka hendaknya ini disadari oleh dua belah pihak. Karena sebagian istri ketika sudah lama menikah itu semakin cuek dengan suaminya. Kalau dulu semangat melayani suami, ngambilkan makan suami, ngambilkan piring suami, bahkan menyiapkan handuk untuk suami yang hendak mandi, bahkan menyiapkan ganti, hal-hal semacam itu yang remeh-remeh semacam ini, sering berjalannya waktu itu ditinggalkan oleh sebagian istri. Dan ini padahal ini menimbulkan dampak dan problem pada banyak suami. Dia suaminya memandang bahasanya istrinya sudah tidak lagi cinta seperti dulu. Istrinya lebih mengutamakan anaknya, menomorsatukan anaknya daripada dirinya. Padahal sifat laki-laki dia ingin dinomorsatukan dan dimenangkan dibandingkan anaknya sekalipun. Ya, ini satu hal yang wajib disadari oleh istri. Demikian juga sebaliknya, mungkin dijumpai ada suami yang dengan sering berjalannya waktu itu semakin cuek dengan istrinya, kurang bisa menjadi teman yang baik bagi istrinya, tidak mau mendengarkan cerita istrinya, keluh kesah istrinya, gitu. Maka satu hal yang patut untuk disadari oleh para suami, ini akan menyebabkan berkurangnya kadar cinta istri kepada suami. Maka hendaknya masing-masing kemudian menyadari kondisi, kemudian masing-masing berupaya untuk saling memperbaiki. Maka suami memperbaiki sikapnya agar lebih care, lebih peduli dengan istrinya, membantu kerepotan istrinya, kemudian duduk mendengarkan cerita istri. Demikian juga istri lebih perhatian kepada suami, menomorsatukan suami daripada anaknya. Kemudian ya, perhatian kecil-kecil itu tetap dipelihara, kontinu, ngambilkan piring atau bukan, ngambilkan makan suami, nyiapkan handuk, nyiapkan baju ganti suami, dan sebagainya. Maka kata kunci untuk perbaikan adalah saling menyadari untuk perlu kembali menumbuhkan cinta seperti dahulu, kemudian saling memberikan perhatian sebagaimana dulu di awal masa-masa indah pernikahan. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya dari Pontianak. Saya menikah hampir 4 tahun menikah. Awal-awal saya menikah, kami pernah tidur di masjid karena tak memiliki tempat tinggal dan tak memiliki uang. Kami berjuang sama-sama, Ustaz. Tapi akhir-akhir ini suami bicara tentang poligami. Saya bilang kepada suami bahwa saya masih butuh ilmu. Dan saya juga kasih izin kamu menikah, tapi dengan syarat kamu harus punya ilmu agama mumpuni, mengerjakan sholat wajib dan sholat-sholat sunnah plus hafal Al-Quran serta puasa. Menikahi hanya membantu atau menolong janda tua saja, yang minimal 40 tahun ataupun 50 tahun seperti Rasulullah. Ya, yang ingin ditanyakan, Ustaz, apakah benar yang saya katakan kepada suami saya takut menyelisihi sunnah, Ustaz? Mohon jawabannya. Permintaan istri untuk kemudian merelakan suaminya menikah lagi dengan misalnya ilmu agamanya lebih baik, satu permintaan yang bagus. Kemudian tertib sholat sunnahnya, kemudian rajin puasanya, satu permintaan yang bagus. Kemudian misalnya bisa menerima kehadiran perempuan yang lain dengan syarat itu menolong janda, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian mempersyaratkan harus janda tua sekali, ya, maka ini satu hal yang tidak benar. Apalagi dikaitkan dengan Nabi, karena janda-janda yang Nabi nikahi dan jadi ummahatul mukminin, mereka adalah janda-janda muda. Ini ada yang umurnya 28, ada umurnya 30. Maka kemudian persyaratan atau kemudian poin yang terakhir tadi satu hal yang tidak tepat, terutama jika dikaitkan dengan berangkat dari asumsi bahwasannya itu adalah poligaminya Nabi, itu satu hal yang tidak benar. Realitanya istri-istri Nabi yang berstatus janda Nabi nikahi ketika mereka masih muda-muda. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan kan lalu. Bismillah. Ustaz, saya baru saja pensiun dari kerja dan uang pensiun saya sebagian dipegang suami dengan katanya buat usaha. Dan saya tidak boleh memegang uang pensiun itu. Khawatir saya boros. Pertanyaannya, Ustaz, apakah jika saya ingin bersedekah harus izin dengan suami dari belanja bulanan yang diberikan suami? Apakah nantinya termasuk jika istri safar, apakah boleh ditemani anak laki-laki? Ini pertanyaan yang berbeda, Ustaz. Silakan pertanyaan pertama atau video, Ustaz. Teman kemudian mahram safar berupa anak laki-laki satu hal yang tidak mengapa. Kemudian yang berkenaan dengan harta istri, uang pensiunan istri, itu harta istri. Ya, dan dalam Islam, ya, harta istri ya harta istri, harta suami harta suami. Ya, kemudian maka tindakan suami menguasai harta istri satu hal yang tidak benar. Ya, suami dalam berkenaan dengan harta istri, ya, suami cuma bisa meminta, ya, dan ini jika istri rela memberikannya. Jika istri tidak rela memberikannya, maka itu tetap milik istri. Ya. Jadi, ya, dan ini patut disadari oleh para istri. Maka ya, kemudian alasan suami, karena ini duit banyak, maka saya yang pegang, maka ini satu hal yang tidak benar. Ini kalau kemudian bahasa sudut pandang yang lain akan mengatakan ini istri diakali oleh suaminya. Kemudian kemudian berkenaan dengan bersedekah dengan menggunakan uang belanja, maka kalau nilainya adalah nilai yang sedikit dan istri yakin suami tidak mempermasalahkannya karena cuma 2.000 atau 5.000, maka boleh bersedekah dengan menggunakan uang belanja dari suami tanpa ngomong dan tanpa izin suami. Manakala nilainya sedikit dan yakin kalau suami tidak mempermasalahkannya. Nah, jika dengan nilai yang besar, karena ini akan ada pembangunan masjid, sehingga membantu 100 ribu atau 500 ribu, maka kalau dalam hal semacam ini wajib minta izin kepada suami selaku pemilik uang. Karena uang belanja ini dari suami, maka suamilah pemiliknya. Dan distribusi dengan nilai yang besar, ini wajib dengan sepengetahuan dan seizin suami. Nah Ustaz, ya ini ada sedikit memperjelas pertanyaan yang kedua, Ustaz. Safarnya ini apabila ditemani anak laki-laki yang baru balik namun belum akal, bagaimana hukumnya, Ustaz? Belum balik namun belum sudah akal. Belum akal ya? Belum akal itu apa maksudnya? Kurang mengetahui ini, Ustaz. Syarat kemudian, syarat teman safar, mahram safar adalah balighun aqilun. Sudah balik, umur sudah 15 tahun pakai kalender Hijriah, dan dia berakal dan bukan gila, idiot, dan sejenis itu. Maka jika sudah terpenuhi hal ini, sudah balik dan berakal, ini bukan idiot, bukan gila, maka boleh jadi teman safar dan sah sebagai teman safar. Nah. Ya, nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di channel YouTube. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Bagaimana ketentuan kapan pembagian waris dalam keluarga? Apakah ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, ataukah jika salah satunya meninggal sudah bisa dibagikan? Dari Muhammad, silakan. Ya, semestinya bagi waris dilakukan ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia. Ya, terutama jika masing-masing orang tua kita itu punya harta sendiri-sendiri. Ya, maka begitu misalnya ayah punya harta, ibu punya harta, ibu meninggal maka ada bagi waris. Atau ayah meninggal maka ada bagi waris. Boleh saja ditunda atau kemudian nanti, manakala diketahui kalau salah satunya tidak punya harta. Ibu itu tidak punya harta. Semua harta adalah dari ayah. Ibu meninggal maka tidak ada harta yang dibagi, ya, maka tidak ada kegiatan pembagian, tidak mengapa. Karena memang ibu tidak punya harta. Nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana cara membagi harta warisan jika yang meninggal anak laki-laki yang punya anak dua laki-laki dan perempuan? Maksudnya membagi harta warisan jika yang meninggal ini adalah anak laki-laki yang punya anak dua laki-laki dan perempuan. Kemudian hanya punya uang sedikit dan sebuah sepeda motor. Sedang rumah hanya hak pakai saja, tanah milik kas desa. Ya, maka tentu ada motor itu ada nilainya. Kemudian uang sedikit tadi ya tentu ada nilainya. Maka ketika bayangan yang saya tangkap, ada seorang meninggal dunia, kemudian ada dua anak laki-laki, satu anak perempuan, berarti ada istri, kemudian ada orang tua suami. Maka jatuhnya istri itu 1/8. Kemudian ayah dan ibu suami masing-masing 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kemudian sisanya untuk dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Berarti dibagi lima bagian. Nanti untuk anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Jadi tadi motornya bisa kemudian dijual atau salah satu membeli agar jelas siapa pemiliknya. Misalnya dibeli oleh istri, maka nanti kemudian uang hasil penjualan itulah yang jadi warisan. Dan istri pun ada hak di sini sebesar 1/8. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya, sekaligus pertanyaan terakhir kita, Ustaz, di malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara terbaik beradaptasi dengan anak tiri? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini tidak dijelaskan ini yang mau beradaptasi ini selaku bapak tiri atau selaku ibu tiri. Ya, kalau itu selaku bapak tiri, ya kata kuncinya adalah PDKT, pendekatan, kemudian kenal, berusaha untuk mengakrab. Kemudian mungkin bisa jalan bareng, bisa makan bareng untuk membangun kedekatan. Ya, terutama jika anak dan demikian juga hal yang sama dilakukan oleh ibu tiri. Ya, kenalan, kemudian pendekatan lebih lanjut, kemudian cari-cari celah supaya bisa ada jalan untuk dekat, mungkin diantar, ini yang kemudian untuk yang ngantar, kemudian nemeni diajak belanja atau hal yang lainnya. Karena kita tentu saran lebih detail akan lebih spesifik, karena jika tahu ini pihak yang mau adaptasi ini adalah bapak tiri ataukah ibu tiri, kemudian anaknya itu umur berapa, TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, tentu tentu masing-masing ada sikap yang berbeda. Tapi kalau pertanyaannya global semacam ini, ya kata kuncinya pendekatan dan cari jalan supaya bisa dekat. Nah, demikian yang kita kaji bersama di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.